Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam Taisirul Alam, dan kita masuk pada penjelasan hadis atau makna ijmali dari hadis yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, al makna al ijmali, makna global dari hadis yang ke-62, hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Juhaifah Wahab ibni Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata di sini, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nazilan fil abtah fi a'la Makkah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nazilan, yakni turun, singgah pada sebuah tempat di dataran tinggi Mekah. Kalau disebutkan dalam hadis, beliau mendirikan tenda di sana. Fa kharaja Bilalun, lantas Bilal, salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar bi fadli wudhu'i atau wudhu'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa air sisa atau air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal keluar dengan membawa air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa atau yang bekas. Kalau yang bekas berarti yang berceceran dari tubuh beliau setelah mandi, setelah wudu. Kalau sisa berarti yang tersisa di sebuah tempat dari selepas Rasulullah wudu. Jadi ada air yang musta'mal, ada air yang mutabaki. Apa itu air musta'mal? Air yang jatuh dari anggota badan, itu musta'mal. Tapi kalau air yang mutabaki, air yang tersisa setelah dipakai buat toharoh. Contoh misalkan ada seorang pengen wudu, bawa satu ember yang sudah terkena anggota badan, namanya air musta'mal. Dan yang tersisa di ember namanya air mutabaki. Taib. Wa ja'alanna suyatabarrakuna bihi. Lantas manusia pun mulai meminta air tadi dan berharap barokah. Sudah kita jelaskan, bolehnya orang atau sahabat pada zaman Rasul mengambil barokah dari sisa-sisa bekas wudu. Ya, saat beliau masih hidup. Boleh ambil barokah dari bekas-bekas ya wudu Rasul. Sebagian riwayat dengan kulitnya Rasul. Disebutkan dalam riwayat yang ada diskusi di sana sanadnya, sahabat minta kisos. Ya, dan akhir dari hadis itu beliau ingin memeluk, menempelkan kulitnya dengan kulit Rasul. Ala kulli hal, para ulama menjelaskan boleh mengambil barokah dengan zatnya Rasul saat beliau masih hidup. Tapi tatkala sudah meninggal, maka dilarang. Dan barokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sepeninggalnya adalah sunnah, belajar sunnah, maka di situ akan mendapatkan barokah. Wa adzana Bilalun, kemudian Bilal pun adzan. Qala Abu Juhaifah, berkata Abu Juhaifah, sahabat perawi hadis ini, faja'altu atatabba'u faha Bilalin. Kata Abu Udhaifah, aku pun mulai mengikuti ya, gerakan bibirnya Bilal. Saat adzan maksudnya. Jadi Abu Juhaifah mengikuti gerakan bibir Bilal. Wa huwa yaltafitu yaminan wa shimala inda qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Lantas Abu Juhaifah pun melihat Bilal yaltafit, menoleh ke kanan ke kiri saat mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ini juga masyru'. Ya, menoleh ke kanan dan ke kiri di saat mengucapkan ya hayya 'alatain, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Baik, adapun hikmahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, untuk mengumumkan suara adzan. Yang kedua, supaya orang yang tuli bisa melihat bahwasannya waktu adzan telah tiba dengan gerakan tadi. Baik. Ini faedah dari menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan kalimat ini. Dan tata caranya pun banyak disebut oleh para ulama, boleh ke kanan semua hayyalah sholah hayyalah sholah, boleh ke kiri semua hayyalah falah hayyalah falah, atau kanan kiri ya, wasi' luas. Li yusmi'un nasa haitsu inna sighatain hafun 'alal maji' ila sholah, supaya apa, manusia mendengar, memperdengarkan kepada manusia dengan dua lafaz ini, atau di mana dua lafaz ini adalah anjuran, hasungan untuk mendatangi sholat. Ya, supaya gerakan memutar ke kanan dan ke kiri tadi manusia mendengarnya. Di mana lafaz ini adalah lafaz hasungan manusia untuk datang sholat. Bagi yang tidak ada uzur tentunya. Thumma rukizat lahu ramhun qasirah. Setelah itu pun ditancapkanlah tombak kecil. Ya. Tombak pendek atau yang semisal dengan itu. Untuk Rasul, litakuna sutratun lahu fi salatihi, atau litakuna sutratan ay rumhun qasir atau qasirah, tombak kecil tadi, supaya menjadi sutrah bagi Rasul ketika salat. Nah, dalam hadis ini juga dalil tentang masru'nya apa sutrah. Sutrah itu masru', walaupun tidak wajib. Artinya tanpa itu pun salatnya sah. Maksudnya di sini apa? Tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat, tetapi sebagian menyatakan seperti Syalbani hukumnya wajib. Beliau banyak membahas tentang masalah sutrah dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi. Fasholat dhuhra rak'atain. Beliau pun sholat duhur dua rakaat. Karena saat itu beliau safar. Thumma lam yazal yusalli ar-ruba'iyyata raka'atain hatta raja'a ilal Madinah. Beliau pun sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat sampai beliau pulang ke Madinah. Jadi beliau senantiasa melakukan qasar dalam sholatnya sampai beliau pulang ke Madinah. Berarti saat itu beliau mukim di Madinah. Likaunihi musafiran. Karena keberadaan beliau saat itu adalah seorang musafir. Ya, bukan orang yang mukim di Mekah. Beliau saat itu hijrah ke Madinah dan sudah mukim di Madinah. Nah, ketika kembali ke Mekah, posisi beliau sebagai seorang musafir. Seperti kita. Ya, kecil, dewasa di kampung, kemudian ke kota, kerja, pindah. Ya, maka apa? Mukimnya di kota. Ketika balik ke kampung, boleh di ya qasar, boleh dijamak qasar. Tetapi yang afdol, jika safarnya nazil, kita turun, duduk, tidak jalan terus seperti sopir dan yang semisal dengan itu karena perjalanan terus, maka boleh diqasar, tapi pada waktu-waktunya. Duhur diqasar pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Adapun jika dia memang di situ, di tempat atau di kampung, pengen sholat di masjid, maka itu baik. Ya, sholat di masjid keluar, terkhusus apa di masyarakat kita yang tentunya memandang kita berbeda dengan ya masyarakat umum tentunya, yang sehingga kalau kita nggak datang ke masjid ya akan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok nggak sholat di masjid dalam posisi keadaan kita seperti ini. Sehingga datangnya kita ke masjid salah satunya adalah untuk syiar, untuk menumbuhkan semangat maupun syiar-syiar sholat berjamaah. Kalaupun mau di qasar di rumah pun boleh, tapi tetap di situ mencari yang afdol. Kalau dia sholat di masjid dan di situ ada imam, maka sholatnya mukim 4 rakaat. Atau dia di ya, persilahkan jadi imam, dia pun sholatnya mengikuti yang mukim 4 rakaat. Adapun ketika dia safarnya sa'ir, jalan terus ya seperti sopir singgah sini, nanti ke sana singgah lagi, singgah lagi, singgah lagi, maka silahkan diqasar bahkan dijamak, dikumpulkan pada satu waktu. Baik, jadi itu macam-macam safar yang disebutkan oleh para ulama. Ada safar yang nazil yang kita tinggal di satu tempat, ada safar yang sa'ir yang kita terus berjalan. Qala. Kemudian penulis menyebutkan ma yu'khadhu minal hadis minal ahkam. Apa yang bisa disimpulkan dari hadis, dari hukum? Al-awwalu, yang pertama, masru'iyatu iltifatil mu'adzin yaminan wa shimala inda qawlihi hayya 'alas salati hayya 'alal falah wal hikmatu fi hadza tablighun nas liya'tu ila shalah. Syariatkannya menoleh seorang mu'adzin ke kanan dan ke kiri saat dia mengucapkan atau mengumandangkan kalimat hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Dan hikmah daripada itu adalah untuk tabligh, menyampaikan kepada manusia supaya mereka mendatangi sholat jamaah. Atau menyampaikan kepada mereka telah datang waktu sholat. Athani, yang kedua, masru'iyatu qasri ruba'iyah ila ruk'atain fis safar wa ya'ti insya'Allah. Yang kedua, di situ juga tersebut syariat qasr sholat. Meringkas sholat yang 4 jadi 2 dalam safar. Dan pembahasannya akan datang insyaAllah. Athalithu masru'iyatu as-sutrati amamal musalli walau fi Makkah wa ya'ti insyaAllah. Yang ketiga, disyariatkannya sutrah pembatas. Ya, sutrah, ya, sebagian menyatakan 1 jengkal. Dan tidak cukup dengan garis, walaupun di situ ada khilaf. Sebagian menyatakan cukup garis, tapi yang kuat dari khilaf para ulama adalah 1 jengkal atau semisal dengan aqua yang setengah liter ini. Sutra. Baik. Yang berada di depan orang yang sholat, walaupun dia melakukannya di Mekah, walaupun sholatnya tadi di Mekah yang langsung menghadap ke Ka'bah. Ar-rabi'u syiddatu mahabbati sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukihim bi atharihi. Ya, besarnya kecintaan para sahabat terhadap Rasul. Ya, besarnya kecintaan para sahabat terhadap Nabi dan pengambilan barokah mereka terhadap bekas-bekas beliau. Kas wudu, Nah, adapun tadi sudah kita sampaikan, setelah sepeninggal beliau, bagi siapa yang mau mengambil barokah, maka pelajari sunnah. Baik. Qala, walakin la yalhaquhu fi dzalikal ulama was-salihun. Ini juga tanbih penting. Fa innalahu khususiyatun yanfaridu biha an ghairihi wa man qasa ghairahu alaihi fi hadza wa amsalihi faqad akhta'a. Akan tetapi mengambil barokah dengan bekas-bekasnya Nabi, ya, tidak disertakan pada perkara ini, ya, dalam apa zatnya Rasul, para ulama dan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh dan para ulama tidak disertakan, ya, seperti Rasul. Sehingga apa? Isyarat dari ucapan beliau, mengambil barokah dengan zatnya mereka itu khusus pada Rasul saja, tidak pada selain mereka. Sehingga kalau kita dapati semenjak sepeninggalnya Nabi, para sahabat tidak diambil barokah atau tidak mengambil barokah satu dengan yang lainnya. Dan kita tahu, ya, na'am afdhalu nas ba'dal anbiya ba'dan nabi Abu Bakrin. Manusia mutlak, ya, afdol, yang mutlak setelah para anbiya, Abu Bakar. Bersamaan dengan ini, para sahabat tidak mengambil barokah pada zatnya Abu Bakar. Seperti ngambil air sisa bekas wudhunya, tidak. Ya, tidak pula pada generasi Umar, bahwasanya para ulama pun sepakat, afdolun nas ba'dal anbiya wa ba'da Abu Bakrin Umar. Enggak diambil barokahnya Umar. Apalagi orang-orang setelah mereka. Ini hanya khusus menjadi siapa? Ya, kelebihan Rasul. Ya, maka disebutkan fa innalahu khususiyat. Rasul itu punya kekhususan-kekhususan. Ya, yanfaridu biha an gharihi. Yang tersendirikan dengan kekhususan ini dari selainnya. Jadi enggak dimiliki oleh orang lain. Jadi barang siapa yang saat itu mampu mengambil bekas-bekas wudhu Nabi, maka dia mendapatkan keutamaan. Ya, tidak pada bekas-bekas wudhu yang lain. Ya, sehingga kalau misalkan dulu sempat terjadi, ya, di pondok pesantren misalkan, bekas minuman guru diminum. Ya, ya mungkin harapan dia itu baik, tetapi jika dimaksudkan, ya mungkin karena dia haus, enggak apa-apa silahkan. Tapi kalau diyakini itu ada barokah, maka yang tidak boleh. Ya. Kenapa? Yang demikian hanya ada pada Rasul. Selainnya tidak. Kalau seandainya Abu Bakar saja tidak diambil barokah darinya semasa hidupnya, Umar juga tidak, Utsman juga tidak, ya, Ali juga tidak, atau para sahabat secara umum juga tidak, saling antar mereka, ya, maka selain daripada mereka, lebih utama untuk ditinggalkan siapapun mereka. Maka barang siapa yang mengkiaskan hal-hal yang demikian, ya, selainnya dengan beliau, mengkiaskan manusia yang lain dengan beliau dalam hal pengambilan barokah, ya, maka telah salah. Masya Allah. Ini istinbat, kesimpulan mereka para ulama. Orang yang boleh diambil barokah semasa hidupnya dengan zatnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selainnya tidak. Tidak para sahabat, tidak para tabi'in, terkhusus apalagi selain mereka. Al-khamisu, yang kelima, warada fi ahadithi kathiratin. Ya. Banyak datang hadis an-nahyu an libsil ahmar lirrijal, ya, memakai baju berwarna merah murni untuk laki-laki, hamra khalis, ya, mungkin kalau seperti ini ada garis-garisnya sedikit atau ada apa campuran-campurannya itu boleh, tetapi kalau murni merah maka tidak boleh. Ya, merah yang betul-betul murni, tidak ada garisan, tidak ada, ya, alam yang lain, warna-warna yang lain walaupun samar, Ini tidak boleh. Wa minha ma fil Bukhari, di antaranya adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil mayathir al-humru atau al-humri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa mayasir. Mayasir jamak dari mirathah atau mitharah. Wal mitharah atsab alladhi yujallilu bihi thiyab fayaluha wa kanu yusbighunaha bil urjuan wa huwa laun ahmar. Jadi mayasir ini jenis baju yang dicelup dengan warna merah, dengan warna yang dihasilkan dari ya, zat tertentu. Atau disebutkan di sini urjuan. Fa kaifa dzakara huna anna alaihi hullatun hamra. Lantas bagaimana dengan yang tersebut di sini? Dalam hadis yang lain Rasul melarang baju merah yang murni. Tapi dalam hadis ini apa? Disebutkan beliau memakai baju yang merah, hullah, pasangan baju merah, sarung dengan atasan. Ini hullah. Bagaimana cara menjamaknya? Satu sisi Rasul melarang, sisi yang lain Rasulullah ya, menggunakannya. Qala dzakara Ibnu Qayyim fil hadyi an-nabawi zadil ma'ad. Hadin nabawi, ini kali kata lain atau yang ma'ruf dari kalimat zadul ma'ad, dari kitab zadul ma'ad. Bisa di atau biasa disebutkan oleh para ulama al-hadin nabawi ya, atau yang mereka maksud dari kalimat judul ini adalah zadul ma'ad. Jadi kadang-kadang para ulama pakai kalimat hadin nabawi, dalam sisi yang lain mereka juga sering menggunakan judulnya dengan zadul ma'ad. Ini satu kitab. Annal hullata huna, yang dimaksud dengan al-hullah dalam hadis ini, mana kalimatnya? Ini kalimatnya. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Nabi keluar dengan memakai apa? Baju setelan merah. Hullah disebut di sini apa? Sarung dan selendang atau baju setelan gitu. Beliau menyatakan annal hullata huna, yang dimaksud dengan hullah di sini dalam hadis yang tersebut, laisat hamraun khalisah. Ya, tidak merah murni. Wa inna ma fiha khututun humri wasuat atau wasud. Di situ ada khutut ya. Humrin wasudin atau wasaudin. Di situ ada garis-garis merah dan hitam. Artinya di situ enggak murni merah. Wa ghalata man qala innaha hamra ubahat. Hamra ubahtin atau naam atau buhtun. La yukhalituha ghairuhu wallati akthar a'lamiha wallati akthar a'lamuha khumrun yuqalu laha hamra. Dan telah salah orang yang berkata bahwasanya yang dimaksud dalam hadis khullah hamra itu adalah merah murni. Hamra'un bukhut, yang murni, tidak dicampuri dengan warna lain. Baik, ini salah. Dan yang terbanyak dari tanda-tandanya a'lam, jadi mendominasi warna baju itu merah, juga yuqalulaha dikatakan hamra'. Jadi kalimat hamra itu mungkin ada beberapa penafsiran ya. Sebagian menyatakan merah murni. Tapi jika penafsiran yang pertama ini disebutkan dalam hadis yang dimaksud salah. Tetapi apa? Dijelaskan bahwasannya hullah hamra yang di apa pakai oleh Rasulullah itu adalah merah yang di situ ada khutut, ya ada garis-garisnya atau mayoritas warnanya merah, tapi ada beberapa yang ya, tercampur warna yang lain. Jadi intinya enggak murni. Dan merah ini pun banyak ya jenisnya. Ada apa, merah marun, ada yang merah hati, ada yang merah ya, Ya, nah, ini perlu penjelasan yang mana yang dimaksud, apakah setiap merah dilarang atau yang seperti apa? Karena belum mendapatkan rinciannya, apakah merah, pokoknya setiap yang kita katakan merah itu dilarang atau ada merah khusus. Wa ra'aitu naqlan an Sayyidina Abdurrahman As-Sa'di annahu labisaha li bayanil jawaz. Di sini penulis menyebutkan, aku pernah melihat sebuah nukilan yang disebutkan dari guru kami, ini beliau termasuk salah satu muridnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya annahu ay Rasulullah ya, labisaha menggunakan hullah hamra, ya, baju setelan merah tadi, li bayanil jawaz. Ini untuk menunjukkan bolehnya. Baik, mungkin yang dimaksud bukan pengharaman, tetapi sekedar makruh saja. Ini beberapa pendapatnya. Jadi artinya sekedar dimakruhkan, tetapi kalaupun mau pakai, boleh. Jadi artinya larangan ini tidak seperti larangan memakai sutra, pakai emas. Ya. Laki-laki diharamkan pakai emas dengan bentuk apapun, yang melingkar ataupun yang hanya dijadikan hiasan. Misalkan dia punya baju dihiasi emas, ini juga enggak boleh walaupun enggak dipakai. Karena hakikatnya adalah dipakai. Jam berlapis emas, ya juga enggak boleh. Nah, wa indi, adapun menurutku, anna jam'a Ibnu Al-Qayyim ahsan. Apa yang dikumpulkan dari hadis larangan dan hadis ya pembolehan, satu sisi Rasulullah melarang, satu sisi Rasulullah memakai, apa yang disebutkan oleh Iqayim dalam menjamak dua hadis yang seakan-akan berbeda arah ini lebih baik. Li'anna nahya anil ahmar al-khalis syadidun. Larangan dari memakai baju yang berwarna merah murni keras. Fakaifa yulbisuhu libayanil jawaz, wallahu a'lam. Lantas bagaimana beliau memakainya dalam rangka untuk menjelaskan bolehnya? Jadi ini beliau menukilkan dari gurunya, tapi satu sisi beliau merojihkan. Ini boleh saja antara murid dengan guru berbeda pendapat, labas. Dengan catatan apa? Masing-masing dibangun di atas adillah, di atas kesimpulan yang bersandarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ini antara guru dengan muridnya beda. Muridnya lebih condong sesuai dengan kalam Ibnu Al-Qayyim. Jadi yang dimaksud yang dilarang itu yang murni, tapi kalau yang ada khutut, di situ ada tayyib, warna-warna yang lain walaupun sifatnya garis-garis, maka boleh. Nah, dan bantahan beliau kepada gurunya menyatakan Rasulullah melarang memakai baju merah murni, merah berwarna merah itu keras. Terus gimana bisa dikatakan ketika memakai dengan mengatakan ini menunjukkan bolehnya? Tentunya apa masih kontradiktif gitu kata beliau, sehingga masih memilih pendapat Ibnu Qayyim. Dzakara al-Qadhi Iyad anna fil kalam taqdiman wa ta'khira. Disebutkan oleh ulama yang lain, Qadhi Iyad rahimahullah, anna fil kalam, dalam kalimat ini, dalam konteks larangan dan bolehnya ini, ada takdim, ada yang didahulukan, ada yang ta'khir, diakhirkan. Jadi ada takdim, ada ta'khir, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Beliau mengarahkan kepada hadis ya. Apa itu? Fatawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Bilalun biwadu'in. Nabi wudu, kemudian Bilal pun keluar dengan air bekas wudu beliau. Jadi seakan-akan ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Seperti itu. Wa yu'ayyidu qawluhu riwayat al-Bukhari. Dan dikuatkan ucapan beliau dalam riwayat Bukhari, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasul keluar menemui kami ya, pada waktu yang terik, panas. Fa'ata biwadu'in fatawaddo'a. Kemudian beliau dibawakan satu ember air, beliau pun wudu di situ. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahu nabihi, maka manusia pun berkumpul rebutan ngambil bekas wudu atau yang terpanter teteskan dari anggota tubuh beliau dan beliau para sahabat maksudnya yatamassahu nabihi apa diusap-usapkan ke tubuh mereka. Ini sebagai penjelas terhadap hadis ini. Jadi mereka mengambil apa berkerumun di situ, kemudian ceceran-ceceran air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ambil untuk dilapkan di tubuh-tubuh mereka. Taip. Ini diantara perkara-perkara yang disimpulkan dari hadis ini. Wallahu taala alam bissawab. Jadi intinya di situ adzan, karena syahid dari hadis ini adalah tentang bab adzan. Yakni disyariatkannya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri di saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Taib wallahu taala alam bissawab. Itu yang bisa kita ambil. Naqif 'ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.